إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qulubul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada dalil yang kedua atau dalil yang ketiga dari kitab Majah, bab Majah fi Taghlil liman abadallaha 'inda qabri rajulin shalih. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولمسلم عن جندب بن عبد الله dan bagi Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu قال beliau mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya 5 hari sebelumnya, wa huwa yaqul, dalam keadaan beliau bersabda inni abra'u ilallah, sungguh aku berlepas diri kepada Allah, ayyakuna li minkum khalil, untuk menjadikan bagiku di antara kalian seorang khalil, kekasih. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagai kekasih. Kama takhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, dan kalau seandainya aku menjadikan dari umatku seorang khalil, kekasih, latakhattu Abu Bakrin khalilan, sungguh aku akan mengambil Abu Bakrin sebagai khalil, sebagai kekasih. Ala wa inna man kana qablakum, ketahuilah sesungguhnya orang sebelum kalian kanu yattakhiduna kubur anbiya'ihim masajida, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ala fala tattakhidu kubur masajida, ketahuilah jangan kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Fa inni anhaakum an dhalik, sesungguhnya aku telah melarang kalian dari yang demikian. Nah, maka ikhwati azan wa azakumullah, diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala qawlu bi khamsin, maksudnya bi khamsin di sini yani qabla ayyamut bi khamsin, 5 hari sebelum kematiannya, maksudnya ayat khamsi layalin, maksudnya adalah 5 malam, yani maksudnya 5 hari 5 malam. Lakin al-Arab tutlaquha al-ayyam wal-layali, akan tetapi bangsa Arab menggunakan istilah khamsin atau yang lainnya ini untuk hanya untuk menunjukkan al-ayyam wal-layali, untuk menunjukkan siang dan malamnya. Ini berarti di khamsin maksudnya adalah siang dan malam, ini 5 hari 5 hari 5 malam sebelum kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kata beliau, ini abra'u ilallah, aku berlepas diri kepada Allah. Abra'u diambil dari kata al-bara'ah. Al-bara'ah wa hiya at-takhalli. Al-bara'ah adalah takhalli. Ini melepaskan, menanggalkan, berlepas diri. Ay atakhalla ay yakuna liminkum khalidun. Maksudnya adalah atakhalla, aku berlepas diri. Ay yakuna li, untuk menjadikan bagi diriku, minkum, orang dari kalian, khalilun, sebagai kekasih. Qawlu khalil, adapun khalil, kekasih yang dimaksud di sini, huwa alladhi yablughu fil hub ghayatu. Yani alladhi yablughu fil hub ghayatahu. Sesuatu yang telah mencapai dalam hal kecintaan, telah mencapai pada puncaknya. Ini kecintaan yang memuncak itu dinamakan dengan khullah, dengan kekasih. Nah, tidak hanya sekedar habib tetapi khalil. Ini kecintaan yang lebih. Li'anna hubbahu yakunu qad takhallal al-jism kullahu. Karena kecintaannya ini telah meralungi, merasuki seluruh tubuhnya. Ini yang dimaksud dengan al-khalil. Jadi tidak hanya sekedar cinta tetapi sudah sampai pada puncaknya. Qala sya'ir wa khatib mahbubatahu, sebagaimana dikatakan seorang penyair ketika mengatakan kepada orang yang dia cintai, qata khalaltu maslaka ruh minni wa bidasummi al-khalilu khalila. Qata khalaltu maslaka ruh minni, telah kecintaanku telah merasuki ruhku semuanya. Wa bidasummi al-khalil khalila. Oleh karena itulah khalil itu dikatakan sebagai kekasih. Wal khullah a'zam anwa'il mahabbah, sehingga al khullah, tingkatan kasih ini lebih tinggi daripada tingkatan mahabbah, kecintaan. Dari bentuk-bentuk macam-macam mahabbah, macam-macam kecintaan, yang paling tingginya adalah al khullah, kekasih. Wa a'laha, dan yang paling tingginya, yang paling agungnya, yang paling tingginya adalah khullah, kekasih. Tingkatan-tingkatan dari kecintaan. Walam yusbitha Allah azza wa jal fi ma na'lam ila lisnain min khalqi. Dan Allah azza wa jal tidak pernah menjadikan seorang kekasih sepanjang yang kami ketahui, kata Syekh, kecuali hanya pada dua orang dari makhluknya. Wahuma Ibrahim fi qawli ta'ala, dan kedua orang tersebut adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 125, wa takhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih. Dan orang kedua adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kauli sallallahu alaihi wasallam, innallaha takhadani khalilan, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih. Kama takhada Ibrahimu khalilan, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil juga, sebagai kekasih juga. Maka yang jadi peringatan dalam hal ini, kata Syekh Husain, wa bihadza ta'rif, maka dengan ini engkau mengetahui, mengerti, al-jahl al-azim, kebodohan yang begitu besar, alladhi yaquluhu al-amah, yang dikatakan oleh orang-orang umum, kebodohan yang begitu besar. Apa itu yang biasa diungkapkan oleh orang-orang umum, masyarakat umum? Mereka katakan, inna Ibrahim khalilullah, sesungguhnya Ibrahim itu adalah kekasih Allah, wa Muhammadan habibullah, sedangkan Muhammad adalah habibullah. Sehingga mereka sering mendedangkan apa? Ya habibullah, ya habibullah, ya begitu. Ya subhanallah, jahlul jahala, kebodohan orang-orang yang bodoh, kebodohannya orang-orang yang bodoh ingin menunjukkan kecintaannya kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam, tetapi apa? Tidak mengerti kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita alaihi salatu wasalam bukan hanya sekedar habibullah, bahkan khalilullah. Khalilullah, kekasih Allah tabaraka wa taala. Tetapi tidak ada dalam dendang bait syair mereka, ya tidak ada. Ya khalilullah, ya khalilullah, tidak ada. Yang ada apa? Ya habibullah, ya Abul Qasim, ya Jaddal Husaini. Begitu kan? Nah. Ini kebodohan mereka. Nasallallahu afiyah. Ya. Inginnya menunjukkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak mengerti bahwa Nabi derajatnya tidak sekedar habib. Tidak hanya sekedar habib, bahkan khalilullah, kekasih Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Wa hadha tanaqqus fi haqqi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendendangkan ya habibullah, ya habibullah, ini tanaqqus. Berarti dia apa? Meremehkan, melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang harusnya tingkatannya khalil jadi jatuh. Kenapa dijatuhkan? Karena hanya disebut sebagai habibullah. Nah, kecintaan Allah, padahal Rasulullah SAW khalilullah, kekasih Allah. Bukan hanya kecintaan Allah, bahkan kekasih Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian. Hanya tanakus fi haqqi Rasulullah SAW. Mereka hanya mengaku-ngaku cinta kepada Nabi SAW, tetapi tidak mengerti kedudukan Nabi SAW, tidak mengerti tentang kedudukan Rasulullah sebagai khalilullah, kekasih Allah tabaraka wa ta'ala. Li'annahum bihadil maqalah. Kenapa? Berarti mereka meremehkan, melecehkan Nabi SAW, menjatuhkan derajat Nabi SAW. Li'annahum bihadil maqalah. Karena mereka dengan ucapan mereka ini, ja'alu martabatan Nabi SAW duna martabati Ibrahim. Subhanallah. Karena mereka menjadikan kedudukan, menjadikan makalah ini, ucapan ini, mereka jadikan kedudukan Nabi SAW di bawah kedudukan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Subhanallah. Yang Allah tabaraka wa ta'ala sendiri tidak mendudukan seperti itu. Walianna idza ja'aluhu habiballah lam yufarriqu bainahu wa bain ghairihi min nas. Kalau seandainya mereka tahu, kalau seandainya mereka tahu konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Karena mereka telah menjadikan Rasulullah sebagai habiballah, berarti mereka tidak memisahkan, tidak membedakan antara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan manusia lainnya. Manusia yang lainnya dari kalangan sama muhsinin, mutatahhirin, sabirin, maka mereka adalah kekasih Allah, apa? Habibullah, kecintaan Allah, orang-orang yang dicintai Allah. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Sahih? Dalam ayat Allah menyebutkan apa? Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang mau bersuci diri, membersihkan diri. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Lihat, semua adalah habibullah, habaibullah, kekasih ke apa, kecintaan Allah. Tetapi mereka semua bukan khalilullah, bukan kekasih Allah. Nabi kita khalilullah, Nabi kita adalah khalilullah, kekasih Allah. Sama seperti Ibrahim alaihissalatu wassalam, kekasih Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika mereka mendendangkan ya habibullah, ya habibullah, ini menunjukkan mereka menjatuhkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mereka sadari. Kalau mereka sadar, berarti mereka telah lancang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udzubillah. Nah, na'udzubillah. Lisan, al-lisan, lisan Terkadang lisan itu, subhanallah, bisa menjatuhkan kita ke dalam neraka jahanam sejauh-jauhnya, na'udzubillah. Dengan lisan juga kadang mengangkat kita setinggi-tingginya sampai diangkat ke dalam jannah yang tertinggi, Firdaus Ta'ala. Al-lisan. Pantas Rasulullah SAW mengatakan, mayat manuli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin aku untuk bisa menjaga apa yang ada di antara dua jenggotnya, ini lisan, dan apa yang ada di antara dua kakinya, ini kemaluan, aku akan jamin dia dengan jannah. Faya subhanallah, al-lisan, ngeri. Terkadang seseorang la yubali bima qala, dia tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan. Dia mengucapkan syatama hadha wa kadha wa ta'ana hadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah yuhibbul muhsinin was sabirin, kata Syekh. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang sabir, orang-orang yang sabar. Wa ghairahu liman 'allaqa Allah bi fi'lihim al-mahabbah, dan selain mereka dari orang-orang yang Allah kaitkan dengan perbuatan mereka ini kecintaan. Nah, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman, tidak satu dua yang orang-orang yang Allah cintai. Fa'ala ra'yihim, maka berdasarkan pemahaman mereka, la farqa bainar rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti tidak ada perbedaan antara Rasulullah SAW dengan yang lainnya. Lakinnal khullah ma dzakarahu Allah illa li Ibrahim. Akan tetapi khullah, kekasih, tidaklah Allah menyebutkan soal kekasih ini melainkan untuk Ibrahim. Wan Nabi SAW akhbar, dan Nabi SAW juga memberitahukan, annallaha ittakhadahu khalilan, bahwa Allah telah menjadikan beliau sebagai khalil, kekasih juga. Ya. Oleh karena pelajari sunnah, pelajari sunnah. Ya. Cintai sunnah Rasulullah. Nah, tidak hanya mencintai dalam bentuk pengakuan lisan, tetapi dalam mempelajari agamanya, sunnah-sunnahnya. Itu lebih penting. Menjalankan sunnahnya itu lebih penting. Karena ini akan mendatangkan, mendekatkan diri kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhbara anna Allah ittakhadha khalilan. Nabi sallallahu memberitahukan bahwa Allah telah menjadikannya sebagai khalil. Kama takhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah jadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih. Fal muhim, maka yang terpenting di sini, kata Syekh, annal amah muskilu amrihim. Daiman yasifuna Rasul sallallahu bi annahu habibullah. Masyarakat awam, problem mereka, masalahnya mereka selalu mensifatkan Rasul sallallahu itu dengan sifat habibullah. Ya, ya habibullah, ya habibullah, ya nabiyullah, ya, dan seterusnya dengan dendangan mereka. Enggak ada kita dengar ya khalilullah, enggak ada. Ya, ya subhanallah. Nah, mereka tidak faham bahwasanya dengan ucapan mereka tersebut, mereka menjatuhkan derajat Rasulullah SAW sebagai kekasih Allah. Menjatuhkan derajat Rasulullah SAW sebagai kekasih Allah. Fanaqul, maka kita katakan, akhtatum, kalian telah keliru. Watanaqastum nabiyakum, kalian telah meremehkan Nabi kalian, melecehkan Nabi kalian, mendiskreditkan Nabi kalian. Kenapa kalian bedakan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Ibrahim? Sama-sama kekasih Allah, sama-sama khalil Allah. Kenapa kalian hanya menyebut Habib Allah saja? Nah, ini akhtatum wa tanaqastum, kalian telah keliru dan kalian telah menjatuhkan derajat beliau. Rasul khalilullah, maka Rasulullah SAW adalah khalilullah, kekasih Allah. Li'annakum idza wasaqtumuhu bil mahabbah. Karena kalian, jika kalian mensifati, mensifati beliau sallallahu alaihi wasallam hanya dengan mahabbah, dengan habibullah, anzaltumuhu, berarti kalian telah menempatkannya di bawah an bulughi ghayatiha, dari puncak kedudukannya sebagai kekasih Allah. Berarti kalian telah menurunkan kedudukan Rasulullah SAW dari puncak kedudukannya sebagai kekasih Allah. Nah, karena khalil, kekasih, ini adalah a'zam wa a'la anwa'il mahabbah. Nah, qauluhu, kemudian sabda Rasulullah SAW mengatakan, fa innallaha qad ittakhadhani khalilan. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih. Kama takhadha Ibrahim wa khalila. Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Hadha ta'lil liqaulihi inni abra'u ila Allah. Ini adalah alasan mengapa Nabi SAW mengatakan, aku berlepas diri kepada Allah. Aku berlepas diri kepada Allah. Ini apa? Rasul tidak pernah mengajarkan kalimat seperti itu. Ya Habiballah, ya Habiballah, ya Nabi Allah, ya Jaddul Husayniyah, Akram al-Khalqi, dan sebagainya. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan itu. Ya. Jadi, kenapa? Rasulullah SAW berlepas diri. Ayyakuna li minkum khalil. Untuk aku menjadikan di antara kalian adanya khalil, kekasih. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس في قلبي خل. Nabi SAW tidak pernah di dalam hatinya ada rasa kecintaan yang hingga sampai pada derajat khullah, kekasih. Li ahadin, untuk satu orang pun. Illa lillah azza wa jalla, kecuali hanya bagi Allah azza wa jalla. Artinya Rasulullah SAW tidak pernah mengambil kekasih dari manusia ini, dari makhluk ini. Kemudian sabda Rasulullah SAW berikutnya, walaupun kumuttakhidan min ummati khalila, dan kalaupun seandainya aku menjadikan dari umatku sebagai seorang khalil. Artinya apa? Rasul tidak menjadikan, tidak pernah menjadikan, tidak pernah benar-benar membuat seorang kekasih, tidak pernah. Karena kalimatnya kalimat law, ya, limtina il wujud. Kalimat law adalah limtina il wujud, yang fungsinya untuk menggagalkan sesuatu yang ada, ya, menghalangi sesuatu yang ada. Walaupun kumutakhidan min ummati khalila, latakhattu Abu Bakr khalil. Kalau seandainya aku ingin menjadikan seorang kekasih dari umatku, tentu aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Nah, wa hadha an-nasu sharih ala anna Abu Bakr afdal min Ali. Maka ini menjadi nas yang sharih, yang jelas, yang menunjukkan bahwasanya Abu Bakar adalah lebih utama daripada Ali radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai mereka berdua. Wa fi hadha raddun ala Rafidhah. Berarti ini juga merupakan bantahan bagi kaum Rafidhah. Alladzina yaz'umuna anna Aliyan afdhal min Abi Bakar. Yang mana kaum Rafidhah menyangka bahwasanya Ali lebih utama daripada Abu Bakar. Ya. Sehingga kata Syekh Mufaimin, wa qawlu law, kalimat law ini adalah harfu imtina limtina. Harfu imtina limtina. Tadi imtina al-wujud. Nah, harf law, kalimat law seandainya, ini adalah fungsinya imtina limtina. Nah, sesuatu yang berfungsi untuk menghalangi terwujudnya sesuatu. Nah, fahyantani al-jawab limtina isyarat. Sehingga di sini apa? Menghalangi adanya jawab syarat karena terhalanginya fi'il syarat itu sendiri. Nah, wa'ala hadha imtana'a sallallahu alaihi wasallam min ittikhad Abi Bakr khalilan. Oleh karena ini Rasulullah SAW terhalangi untuk menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ya. Kenapa li'anahu yamtani' ayattakhidha min ummati khalilan? Karena beliau terhalangi untuk menjadikan dari umatnya sebagai khalil. Artinya tidak sepantasnya Nabi SAW mengambil seorang kekasih dari makhluk ini. Nah, demikian. Kemudian sabda beliau SAW, ala wa inna min man kana qablakum. Ala ini adalah harfu tanbih, ayli tanbih, huruf yang fungsinya untuk tanbih, peringatan, sehingga sering diterjemahkan dengan ala ketahuilah. Ini untuk memberikan tanbih, peringatan. Wa hadhihi jumlah fi asna'il hadis lakinnahu ibtada'aha bitanbih li ahamiyatil maqam. Kalimat ini memang dibawakan di pertengahan hadis. Yani ala ini di pertengahan hadis. Akan tetapi ibtada'aha bitanbih, kenapa dimulai dengan harfu tanbih li ahamiyatil maqam? Tujuannya untuk menjelaskan betapa pentingnya kedudukan ini. Nah, demikian. Ya. Demikian uslubnya Rasulullah SAW, uslubnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Rasulullah SAW sering di tengah-tengah hadisnya membawakan kalimat tanbih. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Tengah-tengah hadis. Ya. Nah, demikian juga ala utikum utitukum apa utitukum mislahu wa ma'ahu, atau dan kalimat-kalimat yang lainnya dari kalimat tanbih yang ada. Nah, apakah dalam bentuk pertanyaan ataukah dalam bentuk yang lainnya, ini uslubnya Rasulullah SAW dan uslub Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga sabda Rasulullah SAW, ala falatattakhidu hadha tanbih akhar linahi an ittikhadil qubur masajid. Ini adalah peringatan terakhir, peringatan yang lainnya terhadap larangan dari menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Wa hadha amun yashmal qabrahu wa qabra ghairi. Maka ini sifatnya umum, mencakup kuburan beliau maupun kuburan yang lainnya. Wa inni anhaakum 'an dhalik, maksudnya kata Syekh, hadza nahyun bil lafzi dunal adah. Ini adalah bentuk larangan dengan lafaz. Ya. Tanpa adanya adawatun nahi. Tanpa ada adawat nahi. Inni anhaakum, sungguh aku larang kalian. Larang kalian dengan lafadz, tetapi tanpa adawat, adawatun nahi seperti apa? La, ya, la nahiyah, itu adawat. Nah, kenapa ta'kidan di hadzal nahi, sebagai penegasan terhadap larangan ini, li ahamiyatil maqam, karena betapa pentingnya kedudukan ini. Nah, demikian ikhwati azani wa azakumullah. Adapun faidah hadis ini, fa insyaallah taala akan kita bacakan pada kesempatan yang akan datang. Billahi tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bissawab, nabtahi biyadil qadar. Aqulu qawli hadza, astaghfiru li wa lakum wa lisalam muslimin wal muslimat min kulli dhanbin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu bikum.